Salasatan. Itu jamak dari zaman. Yang benar bacanya. Hah? Apa? Bacanya yang benar dobitnya. Azmanah apa azminah? Hah? Dia jamak dari zaman azminah. Af'ilah. Salah satun khobar li anna. Idil fi'lu. Idil id. Au muqarinun lahu au ta'akkilun anhu al-awwalun hadhi wa tsani al-halu wa tsalithu mustaqbalu wa qad jama'aha Zuhairu bi qawli Zuhairun wa alamu ma fi yawmi wa al-asri qabla wa rajulani akrimni ma fi qarib anhu wa ma kana lahu min al-musabbiqin anna al-bihada salatatu anwahid huwa madhhabul basri asriyina wa huwa al-safih wa dhahab nahasbuk ha azni fi'il salatatu anwa tiga macam madin mudhari'in Amr. Madin apa definisinya? Tahtob. Yorobu bita ita'nis asakinah. Ini ciri khas madin. Ya, karena fi'il mudhari, fi'il amr, enggak menerima ta'nis asakinah. Nahu qamat qa'adat. Wa minhu diantaranya fi'il madi ni'ma bi'sa laisa asa. Nah, ini ada yang menyatakan ni'ma bi'sa, itu adalah huruf. Tapi yang rajih dia adalah fi'il, bukan huruf. Laisa juga. Laisa ada yang menyatakan dia seperti ma. Ya. Ma yang ma ta'mal amal laisa. Ma hada basyara. Dia menyatakan dia huruf. Ya, tapi laisa bukan seperti ma. Ya. Laisa fi'il naqis. Asa ini semuanya fi'il. Alal asahhi menurut pendapat yang paling sahih. Nah, qala asy-syarih rahimallahu taala wa qauluhu wa huwa salasatu anwa'. Fi'il terdiri dari tiga macam, ai al-fi'lu min haitsu huwa. Fi'il dari sisi dia sendiri. Idza kanat al-af'alu salasatan wa innama kanat al-af'alu salasatan. Fi'il ini karena dia ada tiga macam. Li'annal azminata salasatun. Ya, salasatun karena yang namanya zaman-zaman, waktu-waktu itu ada tiga. Lampau, saat ini, akan datang. Ya. Idil fi'lu allati huwal hadasu. Karena fi'il ialah dialah yang hadas. Suatu kejadian, peristiwa. Maka imma mutaqaddimun an zamanil ikhbar. Apakah fi'il, kata kerja itu adalah dia mutaqaddim, dia lebih dahulu daripada waktu ketika dikabarkan telah terjadi. Au muqarinun lahu, atau bersamaan dengan ikhbar sedang terjadi gitu. Au muta'akhirun anhu, atau yang nanti akan terjadi. Fal awwalul madi wasanil hal wasalis al mustaqbalu. Yang pertama waktu zaman ini madi lampau, hal saat ini, mustaqbal akan datang. Waqad jama'a Zuhairun fi qawli. Zuhair menjamaknya, mengumpulkannya dalam ucapannya, wa'lam wa'lamu ma fil yaumi wal amsi qablahu. Ya, saya mengetahui apa yang terjadi di hari ini, kemarin, sebelumnya, ya, saat ini. Walakinnani an ilmi ma fi ghadin ami. Namun saya ami, amia gitu, amia ya ami, buta, tidak paham an ilmi ma fi ghad, tentang pengetahuan apa yang akan terjadi ghad, fi ghadin, yaitu besok. Wa ma dhahaba ilaihi al-musannifu. Nah, pendapat yang diutarakan oleh musannif Al-Hattabi min anna al-fi'la thalathatu anwa'in, bahwa fi'il itu adalah tiga macam, itu madhwa, madhabul basri, madhab basri. Nah, kalau madhab kufiyun, ya nanti akan terangkan. Wahuwa as-sahihu, inilah yang benar. Nah, lihat tuh, madhab kufiyun berikutnya. Ah, tafadhal, dibaca. Sini, Mustafa, madhab kufiyun. Nah, lihat, adapun pendapat kufiyun, bahwasanya fi'il itu cuma terbagi menjadi dua, yaitu dengan menggugurkan fi'il amr. Ya, dengan menggugurkan fi'il amr. Terus binaan. Binaan ala. Oh, itu wazannya apa itu? Apa yo? Muqtata. Dia maf'ul dari iqtata'a. Ya. Dia maf'ul dari isim maf'ul. Ya. Iqtata'a. Binaan ala annahu dahabal kufiyun, sedangkan pendapat yang diambil oleh kalangan kufiyun, dahaba di sini jadi terjemahin pergi. Ya, pendapat karena mazhab, tempat pergi, berpendapat. Ya. Nah, pendapat yang diambil oleh kalangan ulama ahli Kufah bahwasanya fi'il itu kisman, dua saja, bi isqatil amr, dengan digugurkan amr. Kenapa demikian? Binaan ala annahu. Nah, ini pendapat ini didasari bahwasanya fi'il amr itu muqtata'un. Itu diambil ya minal mudhari. Diambil dari fi'il mudhari. Ya. Diambil dari fi'il mudhari. Aslu idrib, karena asal kata idrib misalkan, masalan indahu menurut mereka kufiyun litadrib. Nah, fi'il amr yang majzum, fi'il mudhari majzum bilamil amr. Ini kan lamul amr ya. Litadrib. Maka lihat hudifatil lamu, lamnya itu lamul amri dihadap, dihapus. Kenapa? Takhfifan, dalam rangka meringankan ucapan. Ya. Nah, summa ta'u. Kemudian ta'nya juga dihadap. Kenapa? Li khaufil tibasil amr. Ya, supaya akan dihapus, karena kalau enggak dihapus dikhawatirkan terjadinya kesalahpahaman iltibas ya. Pencampuran antara amr hina idin bil mudhari dengan fil mudhari halatal waqfi, ketika diwaqafkan idrib ya tadrib idrib Summa utiya bi hamzatil wasal. Kemudian didatangkan hamzah wasal. Kenapa? Min ajli nutqi. Ya, supaya pengucapannya itu bisakin dengan sukun idrib. Kan kalau hamzah wasal kan sukun, enggak ada harakat. Wasara idrib. Jadilah idrib. Proses reinkarnasi. Reinkarnasi. Apa itu? Nah, itulah. Nah, ngerti gak Paris? Nyambung? Nyambung gak? Nah, udah gak ngantuk? Ya. Nanti katanya ada itu ya. Apa namanya? Gerhana. Si Repi nanti ngimamin ya. Hah? Ngerti gak? Gerhana matahari. Pernah kan? Hah? Nah, jadi imam belum apa-apa. Nah. Kemudian wa qauluhu lanjut sini ya apa si Amar baca qala Ah, manunatun. Apa itu manunatun? Munawwanatun. Manunatun. Apa itu? Fastus kilat. Ala ya'i khulifat faltaqa sakinan sakinani al-ya'u. Iltaqa fihil sakinan. Fa'il alia alia alia maf'ul. Aduh, jarang latihan ini. Hah. Memangnya kalau di Libya enggak disuruh baca sendiri? Baca. Yang baca siapa? Ustadznya. Qiraah harokatnya. Iyalah, saya juga tahu. Kalau nanti di Idat itu ada pelajaran qiraah, saya juga dulu itu. Nah, cuman berharokat. Ya. Apaan ini? Pillow. Bantal dong. Bisa ada. Nah, terus. Sakinani al-ya'a ma'atamini akulifat al-ya'u. Haa. Biantikawi sakinani. Haa. Terus. Wahuwa adalla ala hadati waqa'a qabla zamani takallumi. Haa. Nahu qama zayr waqa'ada umran. Waqaddamahu ala wairihi. Limajihi ala al-asri idh huwa muttafaqun ala binaihi wa qawluhu wa yu'rafu ay yumayyazu ala al-mudari an bukan ala ay yumayyazu ala al-mudari wal amri bita'i ta'nizi as-sakinati nahu qamat hindun wa qa'adat qala al-fakihi law qala nahu qama wa qa'ada la kana aula li annahu alladhi yaqbalu li annahu alladhi yaqbalu ta'u ta'a yaqbalu ta'a fayumayyizu fayumayyizu baca itu apa itu yang titik setelahnya dibacanya apa ila apa? Intaha. Ila apa? Ilahaha. Udah. Ya. Qauluhu madin asluhu madiyun. Nah tuh. Kota madiyun itu madin itu. Old town. Nah, kota tua itu, ya, kota lampau, madiyun. Iya. Bitahrikil ya, dengan ya-nya itu diharokatin. Munawwanatan, munawwanatan, ya, dalam keadaan ditanwin. Nah, tapi wastu serikat al-harokatu al-ya, namun berat itu harokat pada ya madiyun, madiyun, madiyun. Nah, orang Arab enaknya madi, ah gitu kan. Nah, fahudipat, akhirnya dihadaplah itu harokatnya, ya dihadap, harokatnya dihadap dulu, masih madi, gitu kan. Madi. Nah, faltaqa sakinani, berjumpa dua sukun. Dua sukun berjumpa dengan apa? Ya, alia, dengan ya. Ya. Ma'a at-tanwin, dengan tanwin. Fahudifat al-ya'u, maka ya-nya dihadap. Ya. Tiltiqa'i sakinaini, karena berjumpanya dua sukun. Jadilah madin. Ini sama. Da'in. Qadin. Itu sama. Namun dengan syarat kalau tidak pakai al. Kalau pakai al mesti ada ya-nya. Ya. Enggak bisa. Al-mad. Enggak boleh. Maksudnya al-madi. Taib. Nah itu proses apa tadi namanya? Reinkarnasi. Apa? Transformasinya. Ya. Transformasi. Ya. Kayak transformasi dari Andika, dari culun ke gahar. Dari khaib ke khaib juga. Dari khaib itu sih gua mubalaghahnya. Khawaf. Khawaf. Antai. Ah, wa huwa ma dalla ala hadatsin. Fi'il madhi ini menunjukkan kepada sebuah kejadian. Waqa'a qabla zamani takallum. Terjadi sebelum waktu pembicaraan. Misal qoma Zaidun. Qoma Zaidun. Zaid itu udah qoma belum? Udah qiyam belum? Udah belum? Belum niko udah. Gimana sih niko belum? Alah payah nih polo-polo. Nah, ya udah, koma Zaidun. Zaid telah berdiri, udah. Berarti itu apa? Waqa'a. Jadi hudusul qiyam qad waqa'a. Terjadinya qiyam ya. Qiyamnya Zaid qad waqa'a, telah terjadi. Qabla zamani takallum. Sebelum waktu bicara, saya bicara nih. Koma Zaidun. Zaid telah berdiri. Qa'ada amrun. Ah. Berarti qu'udu amrin qad waqa'a qabla zamani takallum. Nah, qabla zamani. Ini sekarang bicara. Qoma qa'ada amrun. Nah, berarti udah terjadi. Qaddamahu. Nah, beliau Al-Khattabi lebih mendahulukan fi'il madhi ini ya, ala ghairihi dibanding dengan selainnya itu amr dan mudhari. Kenapa? Limaji'ihi alal asli. Karena dia datangnya secara asalnya begitu. Nah ini wahwa muttafaqun ala bidai. Dan dia disepakati atas kemabeniannya. Ya. Nah, dia asalnya begitu. Antum kalau mentasrif apa duluan? Fil madi dulu kan? Fa'ala yaqulu fa'alat. Daraba yadribu daraban. Enggak ada tuh antum tasrif fil mudhari dulu. Yadribu daraban. Ya, yadribu tafsir tasrif bid'ah antum. Ngada-ngada itu ya. Menyalahi aturan yadribu doroba gak bisa idrib yadribu doroba gak bisa gak bisa tasrif istilahi kan begitu fa'ala fa'ala fa'alu gitu kan fa'ala dulu baru yadribu yadribani yadribuna baru tasrif istilahi apalagi ya, fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun baik wa qawluhu yu'rafu nah perkataan Al-Khattabi yu'rafu ay yumayyazu diketahui maksudnya apa fi'il diketahui dibedakan anil mudhari wal amri dibedakan dari fi'il mudhari dan amr dengan apa dibedakan? Bita ittanis as-sakinah. Dengan ta'nis sakinah, sakinah sukun. Kemarin sudah dibahas, enggak ngaruh, enggak bermudarat kalau ternyata diharokati karena ada arid, karena ada memang kebutuhannya. Misalkan berjumpanya dua sukun, ngalah qolatil mar'atu. Tetap dinamakan ta'nis sakinah. Ya, ta'nis maksudnya apa? Untuk menunjukkan fa'il dari fi'il tersebut adalah mu'anas. Baik mu'anas hakiki qolatil mar'atu atau mu'anas majazi. Ya, mu'anas majazi. Baik. Nah. Wa qala baik fi'il, fa'il atau naibul fa'ilnya ya. Yang ta'nis yang mu'anas tadi. Qala al-faqihi, ah faqihi berkata. Ini mengomentari pernyataan Hattabi. Hattabi kan mencontohkan apa? Nahu qamat wa qa'adat gitu kan ya. Nahu qama. Lau qala nahu qama wa qa'ada la kana aula. Seandainya beliau berkata mencontohkannya dengan qama qa'ada bukan qamat qa'adat, ini tentu lebih utama lagi, lebih bagus lagi. Kenapa? Li'annahu alladhi yaqbalu ta'ah. Karena dialah qama qa'ada yang dapat menerima ta'ah. Fayumayyizu biha, maka dapat dibedakan dengannya intah, selesai. Ya. Lanjut di sini. Ya. Remon. Nah, apa itu Remon? Mana antum? Nikma, antum nyebut apa tadi? Nah, kan ada di matan. Di matan diharokatin enggak? Aduh, ada Abu Irob, Abu Naam dah. Aduh. Kami tu nikma sila akhiri kalau asli. Ah, mana dek? Alal asohi asli. Di kubur, bahaya tuh kubur. Kubur, kalau kubur itu bahaya itu. Temannya kubur, dubur itu temannya itu. Tahu dubur, tahu kubur. Nah, ini kubur. Antum makanya nanti ngerasain ijab kubur, bukan ijab kubur. Ijab kabul menerima. Hati Remon. Ya. Bukan bukan kubul. Kabul, kabul. Ayo Remon lagi. Masya Allah, radhiyallahu anhu. Wabi sabil mataku sama lagul Abu. Si Ummu Jamil ini ya. Nah, bininya siapa? Abu Lahab. Terus? Allah syahid nikmat jaza muttaqin al jannah darul amani wal muna wal munal wabi. Wal muna wal minnah. Wal muna wal minnah. Ada. Terus? Fadil hadisi wa a'udhu sika minal siyanati wa inna nabi satil biqon. Terus? Ada mazhabul basiri. Basriyina. Itu jamak mudzakkar salim. Karena dia mudhaf ilaih majrur bil ya, nunnya tetap fathah. Terus kisai. Ngaku kisai ini rivalnya si Bawe ya. Rival ini zaman old. Zaman dahulu. Alinahu zaman raksaksanya dulu ya. Kisai si Bawe. Langsung tahu kisahnya dia. Ahli tarikh. Terus. Asman, Ismani, isim kan? Oh, Asman. Harfi. Kalau huruf itu jamak, kalau harf satu. Ya. Terus. Bushiro. Qad bushiro. Apaan tuh bibintin? Itu kisah jahiliyah. Orang jahiliyah kan benci kalau kelahiran anak perempuan. Tidak bushiro. Ya, jika di apa berikan kabar gembira kelahiran anak perempuan, dia marah. Terus? Wah tuh langsung itu tuh mengatakan. Mana antum? Wa qawlul akhari. Wa qawlul akhari wa qad sarra ila mahbubatihi ala himari bati isairi. Bat ala himarin bati isairi. Terus ni'mat sayru ala Nikmat sayru ala bi'sal airu. Masya Allah. Terus. Waroda. Warudda. Warudda alaihim lima akodam. Wabian. Wabianna. Harfal jarri. Wabianna harfal jarri. Dalamun. Alasmin. Ala airin, wairin. Enggak ada titiknya itu. Ngerti enggak? Ngerti enggak? Paham enggak? Ah, Rifki, Fikri. Panjang Remon Abu Irab bacanya ini. Wa minhu tadi apa? Naam. Ini lagi bahas fi'il. Ya nikmah alal asal. Nah, di antara fi'il madhi adalah nikmah. Nah, nikmah ini dia enggak punya fi'il mudhari. Nikmah asa enggak punya fi'il mudhari, madhi aja. Ya. Ai liqabuliha. Kenapa dikatakan nikmah bisa? Kalau nikmah berarti sepaket bisa. Kalau nikmah untuk al-madah, bisa untuk azam. Nikmah untuk pujian, bisa untuk celaan. Nah, kenapa dikatakan nikmah itu bisa ini fi'il? Karena liqabuliha ta itanis asakina. Ya, liqabuliha ya ta'a ta'nis ta'a. Itu ta'a itu maf'ul dari qabul. Jangan ta'i karena udah enggak cocok. Udah enggak bisa jadi mudhofun ilaih, ada fasil berupa domir ha. Liqabuliha ta'a ta'nisi asakinati. Karena dia dapat menerima tak tak disakinah. Takul anda katakan fi nikmah wa bisa nikmatil mar'atu Aisyatu. Ya? Nikmatil mar'atu Aisyatu. Nikmat fi'il madi Aisyah fa'il Aisyatu al-mar'ah fa'il Aisyatu mubtada muqad muakhkhar. Jumlah nikmatil mar'ah fi malina khar raf'in khabar muqaddam. Takdir berarti gini, Aisyah nikmatil mar'ah gitu ya. Nah, ini sama gitu juga. Berarti apa artinya? Sebaik-baik wanita adalah Aisyah radhiyallahu anha. Wa bi satil mar'atu hammalatul hatab. Nah, dan seburuk-buruk wanita adalah si itu apa namanya? Tukang pungut, pembawa kayu, bukan tukang pungut, pembawa kayu bakar. Maksudnya tukang fitnah. Ummu Jamil. Siapa sih istrinya? Abu Lahab, ya. Bibinya Rasul ini, bibinya, dia ya, bibi dari karena istri pamannya kan. Qala syair, ini sama irobnya tadi ya. Ya nanti hamalatu Ya, dia mubtada wa mudhaf al-Hatabi mudhafun ilaih. Berkata penyair, ni'matil jazaul al-muttaqin al-jannah. Sebaik-baik balasan bagi orang sebaik-baik balasan yang bertakwa adalah surga. Darul amani, negeri amani. Apa itu? Impian. Harapan, negeri harapan. Walmuna, cita-cita. Walminna, dan anugerah. Syahidnya mana? Nikmat. Tuh, dia dapat menerima ta'anis. Ya. Misalnya, nikmar rajul. Ya. Nikmar rajulu Zaidun. Nah, okelah. Nah, ini sekarang menerima ta'anis. Tidak mungkin huruf dan fi'il. Huruf dan isim menerima ta'anis. Nah, maka berarti nikmat adalah fi'il. Ya. Wa fil hadis, dalam hadis, a'udzu bika minal khiyana. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari sifat khianat. Fa innaha bi'satil bitana. Tuh lihat, bi'sat. Karena khianat itu adalah seburuk-buruknya teman dekat. Bitana. Ya, bitana fa'il dari bi'sat. Bi'sat fi'il. Ya. Nah, tapi ini kata beliau, ini madhabnya Basriyin dan Kisai dari kalangan Kufiyin. Al-Farra'u dan sekelompok ulama dari kalangan Kufiyun berpendapat bahwasanya nikmat bisa itu ila annahuma, nikmat bisa itu ismani, adalah isim. Why? Lidukhuli harfil jarri alaihima, karena masuknya huruf jar kepada nikmat dan bisa pada keduanya. Ya, fi qawli ba'dil arabi, pada sebagian ucapan orang Arab. Sebagian orang Arab dahulu zaman jahiliyah, kan sumber rujukan bahasa Arab itu Quran, Sunnah, perkataan sahabat, ya, perkataan kabilah Arab yang kodimah, kabilah Arab kodimah kayak Hijaz, Himyar gitu, ya. Dan satu lagi syair jahiliyah. Syair jahiliyah. Jadi dahulu zaman jahiliyah orang-orang Arab menjaga bahasa, dan mereka menganggap orang tertinggi derajatnya kalau bahasanya itu yang paling fasih. Ya. Makanya mukjizatnya Rasulullah SAW Al-Qur'an. Ya. Firaun yang paling top waktu itu di zamannya yang tukang sihir. Mukjizatnya tongkat jadi ular, mengalahkan. Makanya juga kefasihan mereka dikalahkan oleh Qur'an. Begitu. Dan Rasul buta huruf. Kalau Rasul bukan buta huruf dianggap, "Wah, emang dia jago." Ya kan buta huruf, mereka tahu Rasulullah SAW buta huruf. Itu hikmahnya itu. Hah? Kok bisa merangkai kata di Al-Quran susunannya? Ya, sampai bapaknya Khalid bin Walid, sama namanya, mati dalam keadaan kafir. Ini orang cerdas. Al-Walid bin Al-Mughirah. Ini orang cerdas. Dia fasih bahasanya. Dia dengerin Rasulullah SAW baca surah Al-Fusilat. Dia tahu, saya tak kenal syair semua. Ini bukan syair ini. Saya paling berilmu tentang bahasa. Ini bukan saya. Ini mana ada dukun ngomong begini, dukun. Mana ada orang gila. Apalagi orang gila. Orang yang buta huruf aja gak bisa kayak begitu. Apalagi orang gila. Ini bukan ini. Ini benar ini. Wahyu dari langit. Cuman karena diojok-ojok. Oh, jadi kamu? Jadi kamu udah beriman nih? Ah, enggak deh, enggak deh. Udah kafir, udah kafir. Gitu deh. Terkafir. Iya, dan bila. Ya. Nah. Waqad busyirat bibintin. Kalau diberitahukan kabar bergembira dengan kelahiran anak perempuan, mereka kan gak suka. Mereka suka bunuh anak. Namun tuh, di masa jahiliyah. Tapi kalau dinisbatkan pada Umar bin Khattab, gak benar ya. Umar bin Khattab punya anak perempuan, Hafsah. Makanya kalau antum baca hadis arba'in pertama, An Amirul Mukminin Abi Hafsah. Hafsah putrinya hidup, gak dibunuh. Itu cerita orang Rafidah. Umar gak pernah bunuh anak. Yang bunuh itu jahiliyah yang lain. Ya. Tai. Wa idil mau'udatu su'ilat bi aidan bin kutilat. Kenapa, dengan dosa apa ketika anak-anak mau'udah, anak-anak perempuan nanti su'ilat ditanya? Dengan dosa apa ke mereka dibunuh? Bi aidan bin kutilat. Apa sebabnya? Salah apa? Di ayat yang lain apa? Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda. Wa huwa kazi. Kalau diberitahukan kabar gembira kepada mereka tentang kelahiran anak perempuan, merah wajah mereka, apa menghitam wajah mereka, marah dan keadaan murka, jengkel, gak suka. Masuk Islam bergembira dengan kelahiran anak perempuan. Dan terus lu anaknya perempuan, ya Nabi Lut anaknya banyak perempuan, Nabi Syuaib banyak anak perempuan. Makanya kata Imam Ahmad, al-anbiya abul banat, para nabi itu bapaknya anak-anak perempuan. Gitu. Islam memuliakan anak perempuan. Bahkan siapa yang punya anak perempuan 2, 3, dirawat, kasih makan, dididik, jadi tameng dari neraka. Gak disebutin cowok, disuruh perempuan. Siapa yang punya anak, ya, enggak. Si Fikri, Sabil, gak ada, udah. Fikri, adanya Sabil lagi, gak ada, udah. Nah, yes. Gitu. Ya. Nah, lihat tuh orang Arab nih. Orang Arab kan dia beriman pada Allah, apa namanya? Beriman akan rububiyah Allah. Beribadah juga kepada Allah. Mereka bersumpah, wallahi demi Allah tuh. Ma hiya bi ni'mal walad. Nah. Ma hiya bi ni'mah. Lihat masuk ke ba, huruf ba jar masuk ke ni'mah. Wallahi ma hiya bi ni'mal walad. Demi Allah, ini anak ini wahi ma hiya. Hiyanya itu anak perempuan. Manya manafiyah. Dia bukanlah sebaik-baik anak. Ya. Wa qaulul akhir, lihat, syahidnya mana? Bi ni'mah. Nanti dibantah. Nah. Wa qaulul akhiri, ucapan orang Arab jahiliyah yang lainnya lama, yang lainnya lagi. Wa qad sara ila mahbubatihi ala himarin bati'u as-sayri. Nah, lihat. Misalkan dia telah berjalan menuju mahbubatihi, kekasihnya, gacoannya. Nah. Dia sara ila mahbubatihi. Dia berjalan menuju gacoannya, cem-cemannya, demenan gitu. Apa kayak antum terjemahin ribet amat ya. Suka-suka aneh lah ada mau cem-ceman kayak. Nah, Andika protes lagi loh. Nah, dia berjalan ke perempuan kesayangan dia. Seneng enggak? Seneng gitu kan. Ala himarin tapi naik kendaraan himar dia. Kalau dia itu kan ya gitulah. Belok kanan dia ke kiri gitu kan. Himar itu kayak gitu. Kanan ke kiri, diarahin ke kiri kanan ya. Ya, udah himar apalagi? Ini naatnya. Ala himarin bati isairi. Yang lelet lambat sairi jalannya. Udah himar jalannya lelet lagi. Nah, nih, tapi dia ngomong begini. Nah, nikmatus sairi. Nikmat sairu ala bisal airu. Ala bisal airu. Lihat, lihat, lihat. Ya, nikmat sairu. Sebaik-baik perjalanan menuju tempat kekasih. Tapi naiknya apa? Ala bisal airu. Di atas kendaraan yang paling buruk. Nah. Ya enggak? Begitu. Nikmah. Nikmah sairu. Sairu fa'il nikmah. Ala harfu jar. Masuk ke bisal. Loh. Makanya sebagian tadi mengatakan apa? Oh dia bukan huruf. Dia bukan fi'il. Dia isim. Baik. Nah. Dibantah nih sama syekh nih. Warudda alaihim. Namun dibantah mereka ini. Dibantah untuk mereka ini. Yang mengatakan bisa ni'mah bukan fi'il. Bima taqaddama. Dengan yang lalu. Bahwasanya ni'mah bisa menerima ta'nits. Itu satu. Ini yang pertama. Tapi gak cukup kalau mau bantah gitu doang. Berarti dalilnya dia mesti dikasyaf. Kasyaf syubhat. Mesti disingkap. Nah lihat. Bi anna harfal jarri dakhilun fil haqiqati ala ismin mahdhubin. Bahwasanya huruf jar, lihat huruf jar yang mana yang tadi menyatakan wallahi ma hiya bi ni'mah dan ni'mah sayru ala bi'sa itu hakikatnya ya. Dakhilun masuk secara hakikat kepada isim. Isimnya mahdhuf. Takdirnya apa? Ma hiya bi waladin maqulun fihi ni'mal waladu. Nah, makul fihi itu paham enggak makul fihi? Misalkan saya ngomong begini. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Perhatikan. Itu ucapan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir itu namanya maqul fihi. Ya, maqul bil qaul. Ya. Qala Amar, ya. Qala Amar, ana ahsanuku aju ana ajmaluku ajmalu wajhan minkum. Jangan Amar ngomong gitu. Nih, siapa? Ya, ngayal. Pesaing berat di sini banyak, ya kan? Saingannya ada si ya, Suyudi, Koper Boy suku Dayak, Niko lagi, ya kan? Model suku Polo-Polo. Saingannya banyak, misalnya. Nah, ucapan si Amr itu tadi apa dia bilang? Ana ajmalu minkum wajhan. Nah ini ucapan ana ajmalu minkum wajhan ini maqul fi yang dikatakan. Nah, perhatikan. Nah, takdirnya berarti apa? Takdirnya nih, lihat. Takdirnya ma hiya biwaladin ya, maqul fihi. Bukan ma hiya biwaladin maqul fihi. Bukan ni apa tadi bini mal walad tetapi bini ma biwaladin fihi, bukan bini mal walad tetapi biwaladin makul fihi, anak perempuan ini bukanlah sebaik-baik ya yang lahir yang dikatakan tentangnya, tentang anak yang dilahirkan tentangnya sebaik-baik anak gitu yang dikatakan sebaik-baik anak adalah bukan. Jadi anak ini lahir bukanlah yang diucapkan sebagai sebaik-baik anak gitu. Ya. Jadi isimnya mana? Waladin ma hiya biwaladin maqulin fihi. Ini yang pertama. Sama itu juga alas alabi salbair nikmas sayru ya, sebaik-baik perjalanan. Ala airin maqulin fihi. Itu di atas kendaraan yang diucapkan bisal airu, yaitu di atas seburuk-buruk kendaraan. Sebaik-baik perjalanan itu ada pada kendaraan yang diucapkan, ada pada kendaraan yang dikatakan sebagai sebaik seburuk-buruknya kendaraan. Gitu. Paham nggak? Nggak ngerti, Andika? Dimas ngerti nggak? Mayan. Sparo, Mustafa, ngerti kan? Sparo, kayak makan di warteg kan? Nasi Sparo. Faris, ngerti nggak? Hah? Duh, nggak ngerti. Sparo juga nggak, ngantuk sih antum. Jadi gini, gimana nih terjemah ini ya? Masa nggak ngerti sih? Apa sih ngerti nggak? Nah, insya Allah apa? Pikir. Jadi misalkan gini, kayak tadi, ini mas sair, apa tadi, mahia biwaladin, anak perempuan ini, ya bukanlah anak yang dikatakan sebagai sebaik-baiknya anak. Gitu. Nah, perjalanan menuju kekasih ini adalah perjalanan terbaik, ya di atas kendaraan yang dikatakan sebagai seburuk-buruknya kendaraan. Gitu. Udah ngerti sekarang? Dah. Tadi yang separoh jadi berapa? Jadi seperempat turun lagi. Turun dong. Mendingan tadi. Nah, harga ngerti enggak? Udah ngerti. Saya Sofyan. Wow, ahli mantik. Dah. Nah, dibaca berikutnya. Ya. Dibaca berikutnya di sini. Siapa? Si Ihsan. Baca Ihsan. Iktisalu. Thank you. radda al jumhuru sini ya, mudah ya. Maka Anda katakan ya. Misalkan Anda katakan pada Laisa dan Asa. Laisat hindun zalimatan. Maka Laisat fi'il. Walaupun fi'il nakis, kenapa nakis? Karena dengan marfu'nya kalam belum sempurna. Ya. Kalau dengan marfu'nya kalam sempurna, ya dia berarti fi'il tam. Ya, marfu setelahnya bukan isim namanya. Tapi apa namanya? Ya, fa'il. Tapi kan dia sempurna. Tapi dia tetap fi'il. Kenapa? Karena menerima ta'nis. Sama kayak kanat gitu kan. Nah. Hindun tidak zalim. Fa'asat antupliha. Maka semoga dia beruntung. Wa mimma yadullu ala fi'liyatihima. Ya, fi'liyatihima. Dan juga yang menunjukkan akan kefi'ilan keduanya. Yang menunjukkan kepada ketulenan fi'ilnya. Itu ya. Terjemahin sendiri ya. Atas kefi'ilannya. Ya. Adalah apa? Ittisalud dhamairi bihima. Itu bersambungnya, dapat bersambungnya domir-domir kepada keduanya. Kepada Laisa, kepada siapa lagi tadi? Asa, nah. Ya, ini sama ini, enggak punya fiil mudori. Ya, contoh lasta alaihim bimusaitir. Nah, lasta, lastu, lasti, lastu, malastu. Ya, nah, ini bersambung dengan domir. Kalau yang namanya bersambung dengan domir, ya fiil. Enggak ada isim kitab, kitab tu, enggak ada. Kolam, kolam tu. Kolam ti, kolam tum, mana ada? Ya, nggak ada. Bersambung dengan domir, goib, kolamu, kolamna, nggak ada kayak gitu, nggak ada. Ya, nggak bisa. Nah, ini pasti fiil kalau bersambung dengan domir. Lihat, laisu sawaan, fahal asaitum in tawallaitum antub silu filar, fahal asaitum. Asaitum, lihat asaitum. Bersambung dengan domir. Ya, kalau bersambung dengan domir, ya tidak mungkin isim. Sayaroh isim. Bersambung coba gimana? Sarayat. Ya, maktab ini isim apa? Maktabtum. Maktabu. Oh, gimana coba? Tidak bisa. Berarti ini fi'il. Wabihatainil alamataini. Maka berdasarkan dua tanda ini, raddal jumhuru, maka jumhur ulama nahwu membantah ala man zama anna laisa harfu nafyin. Membantah bagi orang yang menyangka laisa adalah huruf nafyin bimanzilati manafiyah. Yang kedudukannya sama kayak na manafiyah. Yang manafiyah ta'mal amal laisa gitu. Ma hadza basyara, ma zaidun qaiman. Ya. Ya. Nah ini siapa pendapat siapa nih? Wa huwa Abu Ali Al-Farisi. Seorang ahli nahwu. Ini pendapatnya Abu Ali Al-Farisi. Wa ala man zama anna asa harfu tarajjin. Dan juga ini sebagai bantahan bagi orang yang menyangka asa. Asa itu kan semoga gitu kan. Nah. Itu huruf tarajji. Huruf tarajji ya la'ala. Bimanzilati la'ala. Kan la'ala gitu kan. La'ala zaidan qa'imun. Semoga zaid. Ini namanya tarajji harap. Ya. Semoga Zaid qaimun. La'alla Zaidan qaimun. Semoga Zaid berdiri. Wahum al-Kufiyuna wa Ibnu Sarraj. Ini pendapat Kufiyun dan Ibnu Sarraj. Dah, selesai fi'il madi. Ya, kita masuk ke fi'il mudhari. Qala rahimallahu taala wa mudhari'un yu'rafu bi dukhuli lam. Ini ciri khas fi'il mudhari. Fi'il mudhari dapat diketahui dengan masuknya huruf lam alaihi kepadanya. Ya, kepadanya. Nahu lam yakum. Enggak ada lam. Ya, lam ku, lam koma. Enggak ada. Lam kum. Enggak ada. Ya. Wala budda fi awalihi ihda zawaidi al-arba. Namun di awal fi'il mudhari itu mesti diawali oleh salah satu dari empat tambahan. Ana itu. Ya. Adribu, nadribu, yadribu. Satu lagi apa? Nadribu. Ana itu. Hamzah, nun, ya, ta. Wa yajma'uha qauluka. Na'a itu. Nah, yang dikumpulkan oleh ucapan anda, na'a itu. Wa yudammu awaluhu in kana madihi ala arba'ati ahruf. Dan didomahkan awal fi'il mudhari jika madinya itu terdiri dari empat huruf. Dahroja, yudari. Empat huruf. Akroma, yukrim. Farroha, yufarrih. Qatala, yukatil. Nah, kalau empat huruf, apakah itu sulasi manzid biharfin wahid ataukah memang dia fi'il rubai, maka fi'il mudhari'nya doma. Ya. Kemudian, wa yuftahu, difatahkan fi masiwa dalik, selain dari itu. Ya, sulasi mujarrad, ya, humasi, sudasi, itu semua fi'il mudhari'nya dengan fathah. Contoh, nasara yansuru, ini sulasi mujarrad. Intalaqa yantaliqu, humasi. Istakhraja yastakhriju, sudasi. Ngerti enggak? Sudasi. Siapa apa itu? Temannya Syekh Sudais atau gimana? Hah? Apa Suyudi? Sudasi Suyudi. Nah. Paham enggak Suyudi? Nah, sudasi, ngerti sudasi. Enggak tahu, memangnya saya belum sampai situ Suyudi. Ah, belajar sorot enggak sekarang masih? Sama siapa? Hah? Apa? Ada juga, coba masih harga ini. Harga, jangan berit-berit antum. Kalau ada orang mau belajar, antum kalau ada orang mau belajar, gak mau belajar sendiri, gitu lagi. Pasain lo gak bisa, gitu lagi jangan. Harga, belajar ya, sorapnya sama harga, ane yang nentuin langsung. Ya. Nahunya bisa apa? Mudik, nahunya mudik, karena ustadznya mudik gitu. Sama siapa? Maremon, masya Allah. Kalau Maremon langsung Alpiah. Ajrumiah dulu. Ya, sama siapa antum? Mau pilih salah satu. Pilih yang mana? Dipilih. Mau pikri. Pikri. Janjian waktunya tiap hari mau pikri. Ya. Sorop sama antum. Sarapnya sama siapa? Terserah deh kalau mau sarapnya sama siapa. Sorapnya sama ini, sarapnya jangan sarap. Ngeri sarap? Hah? Ngerti? Sarap pagi. Gitu. Ya. Ah, dibaca di sini berikutnya. Ya. Ah, Dimas, baca Dimas. Hala. Wal mudhari. Mudhari itu mesti madalla ala hadatsin yaqbalul hala wal istiqbal. Dia suatu yang menunjukkan pada sebuah kejadian, kejadian yang ditujukan oleh makna fi'il. Nah, dan dia dapat menerima apakah saat ini atau akan datang. Wala yata'ayyanu li hadima illa bi qarinatin. Dan dia tidak dapat menentukan makna fil mudhari ini dari salah satu dari keduanya, apakah hal atau mustaqbal, enggak bisa. Kecuali dengan ada qarinah indikasi. Ya, jangan dikatakan ya duru Zaidun. Kapan nih akan datang apa sekarang? Enggak bisa. Ya. Mesti ada indikasi. Fa idza qulta Zaidun yaqumu ihtamal al hal wal istiqbal. Ini ada kemungkinan hal saat ini atau juga kemungkinan istiqbal akan datang. Idza anahu fi hadhil halati ai inda adamil qarinati yatarajjahu lil hal. Namun jika dalam keadaannya demikian, yaitu ketika tidak adanya qarinah, inda adamil qarinati, maka hal itu lebih yatarajjah, lebih kuat. Dikatakan yaqumu Zaidun, kapan? Sekarang. Wa yata'ayyanu lil hal bi umurin minha, namun akan semakin menentukan itu maknanya lil hal untuk saat ini dengan berbagai perkara, di antaranya jika disertai dengan al-an dan sa'ah. Al-an saat ini, sa'ah saat ini juga, al-an sekarang, as-sa'ah saat ini. Nahu aji'uka al-ana, saya datang pada engkau al-an sekarang, now wa sa'ah saat ini, berarti lil hal maknanya. Wa nahu dzalika mimma yadulu 'alal hal, dan yang semisalnya yang menunjukkan kepada makna hal. Wa yata'ayyanu al-istiqbal bi umurin minha, dan akan semakin memperjelas maknanya ditentukan itu adalah al-istiqbal dengan berbagai perkara, di antaranya adanya sin, saupa, wadan yang kemarin harputan fis. Wadan besok. Wa nahu dzalika mimma yadulu 'alal istiqbal, dan yang semisalnya yang menunjukkan di mana istiqbal, misalkan sanuqri'uka, kami akan bacakan pada kau, balatan saja lupakan. Nah, berarti sudah dibacain belum? Belum, berarti istiqbal. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Nah, Rabbmu akan memberikan kepada kau. Nah, la saufa kapan? Nanti kelak. Saya saum. Usafiru ghadan insyaallah. Saya akan safar besok. Udah apa belum? Belum istiqbal. Besok. Ya, barakallahu fikum. Behar, baca behar. Min'annahu musyabihun. Ya'ti fil mudhari, dzakaraha fil madhi. Gimana antum? Zikru fa'il dari ya'ti. Musyabahatu. Muntasyabihaini. Imtizajan. Kajuz'ihi. Bukan kajuz'ihi, kajuz'ihi. Nah, terus. Nah, cukup. Nah. Ya. Qala rahimahullahu ta'ala. Innama sumiya mudari'an. Dia dinamakan sebagai mudhari'. Ya. Kenapa dinamakan sebagai mudhari'? Li'annahu musyabihun lil ismi. Karena fi'il ini serupa dengan isim. Mudhari' serupa dengan isim. Fi umurin ya'ti dzikruha. dalam berbagai perkara, dalam berbagai hal yang akan datang nanti penyebutannya. Ya, akan datang nanti penyebutannya. Taib. Nah, mudhara'ah fi lughah secara bahasa ay musyabah, yang serupa. Itu ma'khudatun minad dara', itu diambil dari kata dara'. Nah, dara', dara' itu jamaknya duru', ya, dia masdar dari dara'ah. Itu apa sih? Yaitu kalau dalam di komus itu kantung kelenjar susu pada hewan. Ya. Nah, itu maddaratul laban lisyah wal baqar, ya. Atau sadiyal mar'ah. Saya enggak perlu terjemahin yang terakhir, ya. Ya. Sadiyun antum tahu? Nah, itulah. Enggak perlu saya terjemahin yang terakhir. Nah, dia kantung kelenjar susu pada hewan. Nah, itu namanya dar'un. Mudhari' dari kata itu. Ya. Kenapa? Li'annal mutasyabihaini, karena dua hal yang serupa. Ka'annahuma, seolah-olah keduanya irtadha'a, keduanya menyusui min dar'in wahid. Dari itu yang sama. Dari apa namanya? Ya itulah. Dari kantung kelenjar susu. Ya. Paham sini? Sana anak sapi ini. Berebutan dia. Anak sapi dua. Yang satu nenen atau dua. Nah. Ini kedua dia serupa. Nah, ini serupa. Ini. Ayat yang namanya itu. Nah, jadi mudhari' diambil dari kata dara'. Itu apa? Dua hal yang serupa seolah-olah kedua sedang menyusu. Kok bisa ke situ ya? Ya. Bahasa Arab kok suka-suka mereka bahasa Arab. Antum bahasa Indonesia, pikirinnya bahasa Indonesia. Nah, ngapain protes bahasa Arab? Pikirin aja. Ya. Ini kenapa namanya kuaci? Nah. Ini kue kenapa namanya gemblong? Kenapa namanya kue cubit? Nah. Kenapa namanya permen cicek? Nah. Kenapa namanya kue bantal? Pikirin sendiri. Mau mikirin orang Arab lagi. Orang Arab bahasa dari zona, ya udah gitu. Ya. Tahu gemblong, Suyudi? Ya tahu. Wah. Belum sah tinggal di Tambun antum. Ini kau tahu kue cubit? Hah? Geplak-geplak, tahu geplak. Kuaci tahu kuaci? Oh, kau kuaci, ya. Makan siang kuaci ya. Mana lagi berikutnya? Ya. Nah, wa qawlu yu'rafu fil mudhari' yu'rafu yumayyizu 'anil madi wal amr. Diketahui itu dibedakan dari fi'il mudhari', dari fi'il madi dan amar. Dengan apa dibedakannya? Ya. Dibedakannya dari apa? Bi dukhulil lam 'alaih, karena masuknya lam kepadanya. Wa qad mara annahu yumayyizu aidan bi dukhulis sin wa sawfa 'alaih. Nah, dan juga telah berlalu bahwasanya fi'il mudhari' dapat dibedakan dengan masuknya sin dan saufah. Ya. Wa inna maqtasara al-mu'allifu ka ghairi al-lam. Nah, Al-Haqqabi penulis Mutamimah mu'allif, beliau mencukupkan diri ya dengan menyebutkan seperti yang lainnya dengan lam aja. Ya. Ya. Dengan lam, menyebutkan tanda fi'il mudhari' dengan lam. Kenapa? Li'anna laha imtizajan bil fi'li. Karena lamnya itu memang imtizajan. Dia berbaur, bercampur dengan fi'il. Bitaghyiri ma'nahu ilal madi. Ya, dia bercampur. Yang tadinya, yadribu. Masuk lam, merubah maknanya ke fi'il madi. Jadi lam yadrib, jadi belum mukul. Tadi kan memukul nih. Masuk lam, berubah jadi madi, jadi belum memukul, ya kan? Hatta sarat kajuzihi, sehingga seolah-olah lam ini adalah bagian dari fi'il. Gitu. Qala al-faqihi, ya ini faqih ini yang suka ngoreksi yang mutamimah nih. Beliau rahimahullah ta'ala kata, "Law qala annahu yaqumu lakana aula, innahu yaqulu lak." Namun yang dicontohkan apa oleh musannif? Ya. Wa rafa bidqul nahu lam yakum. nahu lam yakum. Seandainya sebut aja yakumu itu dia cukup. Nah, ini lebih bagus lagi karena dialah yang dapat menerima lam. Sudah azan belum? Belum. Ya, nanti salat gerhana sebentar ya. Salatnya yang panjang, khutbahnya sebentar. Bisa khutbah enggak? Hah? Khutbah enggak bisa. Khutbah apa lagi? Maunya apa antum? Ntar yang khutbah saya deh atau saya tunjuk siapa sih? Faris, khutbah mau. Hah? Tidur lagi ntar antum. Jangan kalau Raymond isi khutbahnya malah irob. Ah, baik. Berikutnya lah baca. Ah. Hafid, hafid. Al mutakallimi al muazzim nafsahu. Muazzim. Aw alladhi ma'ahu ghayruhu. Baca cepat amat antum ya. Pelan-pelan. Ghayruhu. Asliatan, oh jadi asliatin. Zaidatan. Nah, santai-santai bacanya pelan. Jadi bisa mikir. Kalau baca pelan itu, nah, jadinya apa? Kita nggak konsen. Padahal yang antum keliru, ya antum paham itu. Oh iya. Baik. Arnaur az-zawaid al-arba, kan ada tambahan 4 ya, karena itu. Ai musammatu bi ahrufil mudhara'ah allati yajma'uha qauluka, ana itu. Ya, ini dinamakan dengan huruf-huruf mudhara'ah yang dikumpulkan oleh ucapan Anda, ana itu. Ya, maknanya adraktu kalau ana itu. Atau na'aitu. Maknanya ba'utu. Nah, ini lebih enggak enak nih, lebih enak adraktu, ana itu. Ya, adraktu aku mendapati, aku mengetahui. Kalau ba'utu aku menjauh. Atau ataina atau na'ti bimakna al-maji. Ataina na'ti bimakna maji, datang. Istaratu fiha ayakuna laha ma'nan. Namun dipersyaratkan dia mesti memiliki makna. Fal hamzatu tadulu 'alal mutakallimi wahdahu. Contoh akumu, adribu, ya. Mutakallim wahdahu, orang yang berbicara sendiri. Ya, ana mengatakan aktubu, ya saya yang nulis. Wa nun tadulu 'alal mutakallim al-mu'azzimi nafsahu. Kalau nun menunjukkan pada mutakallim yang mengagungkan dirinya sendiri, awil ladzi ma'ahu ghairu, atau ada yang bersamanya. Contoh nakumu, kami berdiri. Bisa juga ramai-ramai dia, ma'ahu ghairuhu, ada orang yang lain bersamanya. Atau dia sendiri, dia mengagungkan dirinya sendiri. Kami padahal dia sendiri. Ya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun, kan kami itu mengagungkan diri sendiri. Bahasa Indonesia kan begitu. Mohon maaf ibu, kami bermaksud melamar anak ibu. Loh, anak saya kok berdamar banyak? Berapa orang kaminya? Kami maksudnya saya sendiri. Al-Muhadim nafsa. Gitu. Ya. Paham gak? Itu redaksi, diantara redaksi khitbah. Andika minim pengalaman ya. Oh, Pak Sofyan makan banyak asam garam. Sering ditolak maksudnya. Kan asam garam kan pedas, asin, asam. Sering ditolak. Terima atuh itu yang jadi sekarang itu udah. Yang lain mardut. Walia tadulu alal ghaib yakumu dia yakumu yakumani dan seterusnya. Wata tadulu al mukhatab. Nah, mukhatab anta takum. Awil ghaibah atau wanita hiya takumu. Takumu hindun. Ya. Nahu anta takumu, nahu hindun takum. Fa in kanat hadhil ahrufu asliyatan. Nah, kalau huruf-huruf tadi ana itu adalah huruf asli fiil. Semisal akala, lihat tuh, hamzahnya asli kan? Naqala, yanqulu, ya'isa, na'isa. Atau za'idatan. Lakin hala tadulu al-ma'na al-mutaqaddim. Atau walaupun dia huruf-huruf ana itu ini adalah tambahan, namun dia tidak menunjukkan kepada makna yang lalu. Semisal akrama, ini kan hamzah tambahan ya. Af'ala, narjasa, yarna'a, ta'allama. Ini ana itunya itu. Kanal fi'lu madian la mudhari'an. Maka fi'ilnya madi, bukan fi'il mudhari. Ya, terus. Ya, dibaca. Ya, berikutnya. Apa? Si Kais. Tauti'atan. Tauti'atan. Wala nusallimu. Walam yaj'al mu'allifu hadhihi al-hurufa 'alamatan lil mudhari' aidan. Nah, mu'allif al-Hattabi tidak menjadikan huruf-huruf ini ana itu sebagai tanda bagi fi'il mudhari' juga. Kenapa? Liwujudiha fi awalil madi, karena ana itu juga masuk di awal madi. Kayak tadi akala, ya enggak? Akrama, naqala, ta'allama, kama taqaddam sebagai mudhari'. Wa inna ma dzakaraha, namun beliau menyebutkan huruf ana itu tauti'atan. Ya, sebagai prolog, perangantar, ya, prakata, wa tamhidan, ya, sebagai mukaddimah, pengenalan. Ya. Nah, itu tauti'ah, tamhid, itu maknanya itu. Nah. Wa yudamu awaluhu. Nah, di awal didomahkan awalnya kalau fi'ilnya itu empat huruf. Nah. Ya. Wal ula ja'alaha alamatan saniyatan lil mudhari. Ula bagusnya apa? Aula ya. Wal aula dan yang lebih utama, beliau menjadikannya sebagai tanda yang kedua bagi fi'il mudhari. Wala nusallimu wujudaha fil madi. Kita tidak menerima keberadaannya pada fi'il madi. Li'annal murada biha kalah huruf az-za'idah allati laha ma'nan kama taqaddama. Karena yang dimaksud dengan huruf-huruf ini, tambahan ini adalah kan yang dimaksud dengannya adalah huruf-huruf tambahan yang dia memiliki makna sebagaimana yang lalu hamzah ya mutakallim, nun muadzim nafsah atau ma'ahu ghairu, ta mukhatab atau apa namanya goibah. Terus lagi ya goib. Nah. Terus 4 menit lagi. Nugraha, Nugraha. Dah riju. Nah. Ya. Didomahkan pada awalnya. Ya. Ai al-harf al-muftatih al-muftatahu bihi al-mudhari. Itu huruf yang diawali dibuka dengan fi'il mudhari. Ya. Yang fi'il mudhari dimulai dengannya. Apa? Al-muftatahu bihi al-mudhari. Itu yang fi'il mudhari dimulai dengannya. Dengan dhammah. Qawlu ala arba'ati huruf, yaitu kalau fi'ilnya terdiri dari 4 huruf, apakah itu hurufnya asli? Dahroja. Maka dahroja ini madin aslin huruf. Memang itu fa'lala yufa'lilu dahroja yudahriju. Fataqulu fi mudharihi yudahriju. Bidomi awalihi. Nah. Ya. Sawa'un kana kullu hurufihi usulan au ba'duha za'idan. Atau sebagian hurufnya itu tambahan. Misal akroma, ini pada fi'il sulasi mazid biharfin wahid. Fa innal hamzata fihi za'idatun. Hamzahnya adalah za'idah. Fataqul fi mudhari'ihi akroma yukrimu bidommi awwalihi. Paris, Paris, fa'idah. Arba'atan. Arba'atan. Sawa'un kana kulluha usulan adahroja aw la ka'akroma. Amma inda ahli shorfi fa huwa ma kana hurufuhu al-usulu arba'atan. Ma huwa ma kana al-hurufu al-usulu arba'atan. Terus yufarrihu farraha yufarrihu wa yuftahu siwal mudhari'i madihi ya azannya Syaikh berkata di hasiah beliau hasiah ala satir qatr nada halaman 14 rubai menurut para ahli nahwu ialah yang huruf-hurufnya itu terdiri dari 4 huruf. Apakah itu hurufnya asli seperti dahroja atau bukan asli seperti akroma? Karena itu hamzahnya ziyadah. Amma inda ahli sharaf, kadapun menurut para ulama ahli sharaf, itu yang hurufnya asli itu 4. Yang huruf aslinya itu 4 aja. Nah, contohkan yufarrihu farraha yufarrihu bidami awalihi. Kenapa? Karena ada ziyadah takrir ain fa'ala gitu. Ain fi'ilnya tambahan. Ya. Fa'ala yufa'ilu. Ayra fi madihi. Ya. Farroha, farroha. Lihat ain fiilnya. Fa'ala, farroha, ra. Wa yuftahu fi masiwa dzalik. Jadi yufarrihu. Dan dipatahkan pada selain yang empat huruf. Musulasi, khumasi, sudasi. Ay fi masiwa al-mudhari alladhi madihi ruba'i. Itu dipatahkan pada selain fil mudhari yang madinya selain dari empat huruf bi an kana madihi sulasian, apa yaitu dengan apakah fil madinya sulasi, khumasi, sudasi. Wa aktsaru ma yantahi ilaihi fil bi siyada. Kama amsilati kama fi amsilatul musnad. Ini cukup ya, mudah-mudahan dipahami. Nanti kita lanjut ke amr besok insyaallah. Ya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.